wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، pada pertemuan semalam kita telah bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Ini merupakan apa? Konsekuensi dari keimanan. Jemaah rahimakumullah, pada lafaz atau kalimat ma yuhibbu li nafsihi, ma di sini adalah apa? Ma yuhibbu adalah isim mausul. Artinya apa? Isim mausul ini memberikan makna yang umum sehingga mencakup kebaikan apa saja. Kita menginginkan agar saudara kita dari kalangan kaum muslimin, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita, kerabat kita, kita menginginkan agar mereka mendapatkan kebaikan apa saja. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara kebaikan yang dianjurkan dan sangat besar keutamaannya adalah memberikan syafaat. Memberikan syafaat untuk seseorang di hadapan orang lain. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita syafaat ini lebih dikenal dengan istilah memberikan rekomendasi. Ya, memberikan rekomendasi. Karena biasanya mungkin seseorang mempunyai kedudukan, dipandang, ditokohkan, sehingga ucapannya dia ini, atau kalau dia memberikan rekomendasi, rekomendasinya itu diterima. Ya, kebiasaannya. Misal ada seseorang, dia ingin bekerja di suatu perusahaan. Lalu dia mendatangi orang yang punya kedudukan ini. Sekedar apa? Minta rekomendasi untuk menguatkan permohonannya itu agar bisa diterima. Atau contoh yang lain, mungkin misal seseorang ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, universitas. Iya. Dia tahu bahwa persaingannya sangat ketat di universitas ini. Kemudian dia mendatangi seseorang yang mempunyai kedudukan dan dia kenal dengan baik. Dia pun datang meminta syafaat. Artinya apa? Meminta rekomendasi untuk dirinya agar bisa lolos masuk ke universitas tersebut. Ini yang dimaksud syafaat dalam pembahasan kita. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dan ini termasuk zakatnya orang yang punya kedudukan. Ya. Jadi zakat itu bukan hanya ada pada harta. Seseorang yang mempunyai kedudukan, jabatan, dipandang oleh manusia, ditokohkan, selalu didengar ucapannya, ini ada zakatnya. Apa zakatnya? Ketika datang seseorang meminta rekomendasinya untuk satu keperluan, apalagi keperluan itu mendesak, maka dia berikan rekomendasi, dia berikan syafaat. Apakah secara tertulis atau dia hubungi orang yang dimaksud untuk kebaikan orang ini. Itu adalah zakatnya dari sebuah kedudukan. Paham ya? Disebutkan dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana an-nabiyyu idza ataahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi." Kata Abu Musa, Nabi SAW kalau didatangi oleh seseorang yang mempunyai hajat, datang nih seseorang, dia punya kebutuhan. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin dia kekurangan dana untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Dia minta rekomendasi, ya, supaya dapat keringanan biaya. Gitu ya. Rekomendasi dari orang yang punya kedudukan, dari orang yang terpandang, orang yang didengar ucapannya, diterima rekomendasinya, dia datang. Ya. Nah, di sini kata Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasanya kalau beliau didatangi oleh seseorang yang lagi butuh, maka beliau menghadap orang-orang yang duduk bersama beliau. Lalu beliau berkata, "Isfa'u tu'jaru." Ini perintah Nabi. "Isfa'u, berikanlah syafaat oleh kalian." Ini pertolongan. Tolong nih orang. Siapa di antara kalian yang punya kedudukan, tolong dia, bantu dia. Tujaru, lalu Nabi memberikan motivasi. Ya, sekedar perbuatan kalian memberikan rekomendasi untuk melancarkan urusannya dia, kalian akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah yang sangat besar, yaitu seseorang hendaknya berusaha untuk membantu saudaranya dalam segala perkara kebaikan. Ya. Sama saja, apakah usaha dia dalam membantu, memberikan rekomendasi, dia bisa hitung, dia bisa perkirakan, ini akan membuahkan hasil yang maksimal, tercapai keinginan orang ini. Atau Anda mempunyai gambaran, udah kalau rekomendasi dari saya sepertinya tidak akan diterima. Ya. Atau ada kekhawatiran tidak diterima. Nah, jangan karena adanya kekhawatiran seperti ini lalu dia menahan untuk membantu saudaranya tersebut. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, berilah syafaat kepada orang yang meminta kepada Anda untuk memudahkan urusan dia dan kebutuhannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah berikan contoh, misal syafaat ini atau rekomendasi ini untuk membantu saudaranya agar mendapatkan peluang pekerjaan di suatu perusahaan atau di sebuah instansi baik swasta maupun negeri. Karena biasanya yang seperti ini memerlukan pihak ketiga, ya, untuk memuluskan keinginan saudaranya supaya dapat lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, jemaah rahimakumullah, umumnya orang itu malas memberikan rekomendasi. Apalagi kalau keadaannya seperti tadi. Waduh, kalau saya ngasih rekomendasi bakalan diterima atau tidak ya? Ya. Atau dia malas untuk memberikan rekomendasi karena dia lihat apa manfaat buat dirinya. Yang enak orang itu. Ya. Ini adalah orang yang bakhil. Ya. Jangan dia lewatkan. Kalau ada kesempatan, dia punya kedudukan, lalu datang seseorang meminta syafaat darinya, berikan. Berikan. Oleh karena itu, dalam hadis tadi Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membantu orang lain, ya, supaya tercapai kebutuhan saudaranya itu. Ya. Na'am barakallahu fikum. Dan dalil dari Al-Quran adalah di surat An-Nisa ayat 85. Allah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha." Ini. Syafaat yang baik itu dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kata Allah, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan," barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, memberikan rekomendasi dalam hal kebaikan, yakun lahu nasibu minha, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjadi perantara dan penolong, memberikan syafaat kepada seorang suami dalam urusan rumah tangga. Iya. Tetapi disebutkan dalam kisah ini, yaitu kisah Mughis dan Barirah. Mughis dan Barirah. Barirah adalah seorang hamba sahaya milik salah seorang dari Bani Hilal. Itu Barirah. Ya, istri dari siapa? Mughis. Sedangkan Mughis, suami Barirah, dia adalah seorang budak berkulit hitam miliknya Bani Al-Mughirah. Dan disebutkan bahwa Barirah, istri dari Mughis ini, berparas cantik. Tidak berkulit hitam. Beda halnya dengan Mughis, ya, suaminya. Nah, Barirah menikah dengan Mughis dalam keadaan dia tidak menyukai suaminya. Dan ini nampak ketika Barirah telah merdeka. Dimerdekakan Barirah ini. Ya. Oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau enggak salah. Setelah dimerdekakan, Barirah memilih untuk berpisah dengan suaminya yang masih berstatus budak. Jamaah rahimakumullah, adapun ketika masih terikat dalam pernikahan dengan suaminya, Barirah memilih bersabar. Dia sudah sekian lama bersabar. Walaupun dia tidak menyukai suaminya, dia tetap menampakkan pergaulan yang baik, ya, kepada suami. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepadanya, memberikan jalan keluar baginya. Barirah pun merdeka. Sementara suaminya masih berstatus budak. Akhirnya Barirah memilih untuk berpisah dengan suaminya. Ya, tentu sang suami Mughis sangat sedih. dengan perpisahan itu. Sampai terlihat Mugis berjalan di belakang Barirah, apa, ngikuti gitu, dengan linangan air mata sampai membasahi jenggotnya. Ya, sedih. Dia memohon kerelaan Barirah untuk tetap bisa hidup bersama dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughitsin Barirata wa min bughdhi Barirah Mughitsan?" Ya, wahai Abbas, ini pamanku, tidakkah engkau merasa takjub dengan rasa cinta Mughis kepada Barirah dan rasa tidak sukanya Barirah terhadap Mughis? Sampai akhirnya ini sisi pendalilan kita. Dalam masalah hubungan suami istri, ya, Nabi menolong. Menolong siapa? Mughis. Dengan mendatangi Barirah dan berkata, "Law raja'tihi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "seandainya engkau kembali kepada Mughis." Ya, enggak usah pisah, seandainya engkau kembali kepada Mughis. Ucapan Rasulullah ini dipastikan oleh Barirah. Apa maksudnya? "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Kata Barirah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku?" Ini berupa perintah atau hanya sekedar anjuran? Gitu ya. Karena kalau perintah enggak ada celah untuk membangkang. Harus taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Paham seorang Barirah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Innama ana asfa." Ya. Tidak, aku hanya ingin memberikan syafaat, menolong Mughis. Nah, setelah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Barirah dengan sebuah perintah yang jelas tidak boleh ditentangnya, maka dengan berat hati Barirah pun menolak anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan hal ini cenderung kepada pemberian hak pilih. Barirah pun lebih memilih untuk berpisah, hidup sendiri. Dan Rasulullah SAW tidak mengecam. Ya, tidak pula mencela Barirah, karena itu haknya dia. Barirah pun berkata, "La hajata li fi." Aku tidak mempunyai hajat, tidak membutuhkannya. Ya, tetap memilih untuk pisah. Jemaah rahimakumullah, faedah dari hadis ini, syafaat, sebuah rekomendasi itu bukan termasuk perintah, tetapi ia hanyalah sebatas perantara suatu amal kebaikan dan sebagai penghubung kepada pemenuhan kebutuhan seorang muslim. Gitu ya. Nah, jadi rekomendasi itu bukan perintah, berarti diperbolehkan untuk menolak syafaat kalau dia melihat itu yang lebih maslahat. Ya. Dan bukan berarti syafaat dari seseorang yang ditolak tercelaknya dia. Ya, tidak tercelak. Tidak ada celaan bagi yang menolak maupun yang memberikan syafaat tadi. Di sini kisah Rasulullah SAW yang memberikan syafaat. Ternyata ditolak. Dan Rasulullah SAW tidak mencelaknya. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, namun ingat, setelah kita paham, oh, kalau punya kedudukan, punya jabatan, ada zakatnya, yaitu dengan membantu seseorang, walaupun sekedar memberikan rekomendasi untuknya. Tapi ingat, anjuran untuk menjadi perantara, memberikan rekomendasi atau syafaat untuk tercapainya kebutuhan seseorang, ini hanya pada urusan yang ma'ruf, pada perkara yang baik, yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. Makanya kalau ada orang memberikan syafaat untuk orang lain di hadapan penguasa, ya misalnya agar orang tersebut diberi izin, ya ngurus IMB susah banget, ya lalu dia datang kepada seseorang yang terpandang, yang punya kedudukan, supaya izinnya ini dikeluar. Tapi dia tahu IMB-nya ini untuk apa? Untuk membangun tempat maksiat, misal buat kafe atau diskotik. Kalau yang seperti ini haram, gak boleh Anda untuk membantu dia walaupun hanya dengan sekedar memberikan rekomendasi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sama dari surat An-Nisa ayat 85, setelah menyebutkan bahwa memberikan rekomendasi dalam hal kebaikan itu adalah hal yang baik, ya, akan mendapatkan pahala. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Nah, sebaliknya, barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, rekomendasi dalam hal yang jelek, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Karena termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Ini satu, enggak boleh memberikan rekomendasi dalam hal yang mungkar. Contoh yang lain, syafaat yang haram, memberikan rekomendasi tapi hukumnya haram, yaitu kalau diketahui mengandung madarat. Mengandung madarat. Ada teman akrab atau bahkan termasuk kerabat, family dekat, lagi cari-cari pekerjaan, sedangkan dia punya kedudukan di suatu perusahaan itu, jabatan tertentu di bawahnya dia, di bawah kekuasaannya, sudah dipegang oleh orang yang dia lihat bagus kerjanya, hasilnya baik. Ya. Lalu dia karena tidak enak dengan kerabatnya, familinya, ya, dia memberikan rekomendasi supaya dia yang menggantikan jabatan orang yang ahli di bidangnya tadi. Tentu ini akan memberikan madarat dan juga merusak hubungan persaudaraan. Ini juga haram. Memberikan syafaat untuk menggeser kedudukan seseorang yang dia memang sudah layak dan kapasitasnya dia mengurusi hal itu. Ini termasuk syafaat yang haram. Yang kedua. Yang ketiga di antara syafaat yang haram adalah syafaat memberikan rekomendasi yang mengandung suatu perlindungan kepada pelaku kriminal yang dia layak untuk dihukum, pencuri, koruptor, pezina. Gimana supaya enggak dihukum dia? Datang kepada seseorang memberikan rekomendasi, apa minta rekomendasi supaya tidak dihukum. Nah, disebutkan dulu ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Tentu hukuman potong tangan berlaku dalam Islam, ya, sebagai sanksi pidana pencurian. Ya. Akhirnya keluarga perempuan ini, keluarga perempuan yang terbukti dia telah mencuri ini, datang dia menemui salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini orang yang dicintai oleh Nabi, punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarganya perempuan tadi datang kepada Usamah meminta agar Usamah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menggugurkan hukuman potong tangan, ya, atas wanita dari Bani Makhzum tadi. Usamah pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Apakah Nabi menerimanya? Tidak, justru Nabi menegur Usamah bin Zaid dengan mengatakan, apakah kamu akan memberikan syafaat pada salah satu hukum had dari hududullah? Nabi kemudian berdiri dan menyampaikan nasihat, menyampaikan ceramah, wahai manusia, ya, kata Nabi SAW, yang menjadikan orang sebelum kalian itu tersesat adalah karena apabila ada orang yang punya kedudukan mencuri, kalau yang maling itu punya kedudukan, punya jabatan, dibiarkan, enggak dihukum. Tapi kalau yang mencuri itu rakyat biasa, orang biasa, maka ditegakkan hukum atasnya. Itu kebiasaan orang dulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Ya, adapun Rasulullah SAW, demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya Muhammad yang akan memotong tangannya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi gak boleh memberikan rekomendasi dalam hal seperti itu. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kecuali kalau belum diangkat perkaranya ke hakim, ke pengadilan. Ya, ini lain lagi. Ya, karena sanksi pidana, apakah potong tangan karena apa atas suatu pencurian. Ya, kalau ada rekomendasi dan permakarannya belum diangkat ke pengadilan, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah diangkat permasalahannya ke hakim, ke pengadilan, enggak boleh lagi memberikan syafaat. Dalilnya adalah kisah Sofwan ibn Umayyah, ya, radhiyallahu an. Kata Sofwan, saya tidur, pernah tidur di masjid dengan mengenakan khamisah kepunyaan saya. Ya, lagi tidur, ternyata tiba-tiba dicuri. Ada orang yang mencuri, memanfaatkan, lihat, ini padahal di masjid. Ya, kalau pencuri enggak lihat tempat. Ya, apalagi pencuri di zaman sekarang. Ya, mencari kelengahan kita. Sofwan terbangun ketika khamisahnya ini dicuri. Dikejar pencurinya dan berhasil ditangkap tuh pencuri. Dibawa pencuri ini yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun memerintahkan untuk potong tangannya pencuri ini. Sudah diangkat ke Rasulullah dan Rasulullah sudah memutuskan hukum potong tangan berlaku atas pencuri tersebut. Merasa kasihan. Sampai Sofwan bilang, apakah dia dipotong tangannya karena khamisah yang harganya cuma 30 dirham? Artinya sudahlah kalau begitu saya relakan khamisah ini untuk dia, ya. Enggak usah dipotong tangannya. Dimaafkan. Enggak usah ditegakkan hukum potong tangan atas pencuri ini. Ya. Apa kata Nabi? Fahalla kana qabla an ta'tiyani bihi. Nih. Sisi pendalilan kita. Harusnya kamu mengucapkan itu, ya, artinya kalau mau maafkan, harusnya kamu lakukan sebelum kamu menghadapkan dia kepadaku. Ya. Artinya apa? Kalau ingin dimaafkan atau diberikan rekomendasi, maka lakukan sebelum diangkat ke pengadilan, sebelum diangkat ke hakim. Kalau perkaranya sudah diangkat sampai ke hakim, itu enggak berlaku. Tetap si pencuri tadi dihukum potong tangan. Gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan mana syafaat yang boleh dan pelakunya mendapatkan pahala. Namun ingat, ada juga syafaat pemberian rekomendasi yang haram. Sebagian darinya sudah kita sebutkan. Inilah yang dimaksud pembahasan syafaat dalam bab ini, ya. Barakallahu fikum. Intinya jemaah rahimakumullah, apapun bentuk kebaikan yang Anda bisa berikan untuk menolong saudara Anda, bersemangatlah di dalam melakukannya. Jangan pelit, jangan bakhil. Menolong seseorang yang tidak membutuhkan modal saja pelit, gimana lagi kalau nolong yang membutuhkan biaya? Lebih pelit lagi, ya kan? Memberikan rekomendasi apa sih modalnya? Paling cuma tulisan tangan atau suara telepon, ya, dan yang semisalnya. Enggak butuh modal besar. Iya. Kalau dalam hal seperti itu kita sudah pelit, enggak mau membantu saudara kita, bagaimana lagi dalam perkara-perkara yang besar? Na'udzubillah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai empati terhadap kaum muslimin, menolong, ya, dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Ingin sempurna keimanan Anda, maka penuhi apa yang Nabi katakan tadi. Menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita ingin kebaikan itu kita peroleh juga. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.